Insan sanggo remaja putri remaja rupa yang elok dimanja jangan dimanja saja sekejap saja dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Janganlah